Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mambail kamal wa musawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para kiai, para alim, para sepuh bini sepuh ingkang nesu kula takdimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh, aparat TNI Polri yang saya hormati, bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat kauman rahimakumullah. Zaman Kanjeng Nabi niku ana pasutri. Napa niku pasutri? Pasangan suami istri. Pasangan suami istri menika pasangan yang tidak imbang. Tegese mboten imbang niku napa? Sing wedok ayune ora umum, sing lanang eleke ora umum. Teng kauman enten napa mboten ngoten iki? Kira-kira lak wong ayu ketemu wong elek ngoten itu lumrah napa mboten? Lumrah napa mboten? Kula tak takon sing lanang. Lak sing wedok ayu sing lanang elek lumrah napa mboten? Mesti jenengan jawabe lumrah wong rupamu elek. Tapi najan niki pasangan boten lumrah mergo sing lanang elek sing wedok ayu. Kali Kanjeng Nabi dipun ngendikaaken bilih menika pasangan ahli surga. Pasangan ahli surga. kan wong rabi niku macam-macam. Ana sing wedok ayu, sing lanang elek, ana sing lanang ganteng, sing wedok. Lah sing lanang ganteng, sing wedok ayu niku jarang. Paling mung kula kali bojo kula tok. Alhamdulillah, bojo kula ayu kula. Jadi mau ngelak ini matanya katalah sirik tanda tak mampu. Wong urip teng alam dunia niku lho kadang-kadang nggih lucu kok. Rasa ngomong fisik mau ngomong kelakuan. Ana kalane sing lanang niku bajingan, bangsat, penjahat. Niku sing wedok malah soleh kae enten enten apa mboten? Contohnya sih nih, Firat pulau matamu. Kamu saya ngelanang bajingan penjahat di sini dok. Soalnya kau contohnya pulau. Karena mancing-mancing aku dong. Ono kalane sing lanang niku penjahat bangsat bajingan. Sing wedok niku soalnya kan nanti Firat niku. Firat niku lah penjahat. Bajingan. Tapi nyuwun saya bojone soleh ya. Sing ngopeni Nabi Musa niku sinten? Bojone Fir'aun. Niku sing lanang buasa, sing wedok aku. Mila lanjenengan teng kauman kok ana sing lanang penjahat sing wedok wapi, niku berarti kaya dene keluargane Fir'aun. Tapi ya ana sing lanang niku wape, solehah, alim, sing wedok boso. Sinten? Keluargane Nabi Nuh, Nabi Lut. Niku nyuwun lho, sing lanang api, sing wedok boso. Nabi Nuh itu istrinya gak beriman. Nabi Lut istrinya penggemar LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Lah cara tamat kata namine banji. Cara bahasa kerennya waria. Lanang ora wedok ora. Laura lanang ora wedok ora. Lah teng Thailand namine lady boy. Napa niku lady boy? Wajahe lady kakine boy. Lah teng Yogyo namine banji. Kula sering ngaji kali banji-banji. Teng Lampu Merah kathah. Jenenge singkatan-singkatan. Jenengmu sapa? Mbak Sucipto. Apa kuwi Sucipto? Susune lancip diganjel botok. Banji-banji modele ngene. Jenenge sapa? Suzuki. Ketake susu bono kaos kaki. Lah kemacetan jenenge wong susu Bali. Wong era sepiro susune sakdite tak bal poli. Lah bureng kuwi asine Sukarlan. Asu mlekar ning dalan. Dadi sing lanang ngapi sing ndak basa nek piye wonten kan piye? Mila jenengan rasa kaget kok ana pasangan keluarga kok sing lanang ngapi sing wedok. Lah sing lanang ngapi sing wedok api enten kata Kanjeng Nabi karo Siti Khadijah, Kanjeng Nabi karo Siti Aisyah. Sayyidina Ali karo Siti Fatimah. Kula rencananya ya Fatimah. Napa niku Fatimah? Istri empat satu rumah. Diamin kene sing banter. Fatimah, wali ning kene matamu. Fatimah istri empat satu rumah. Tapi lah tiang kauman paling kata istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Lah ning jomblo ya mbo. Modele wong kauman. Lah ning omah munduk-munduk kae mergo konangan bojone. Wong lanang niku sing paling wedi siji kok OTT. Operasi tangkap tangan HP-ne. Ning lah bojo kula ra iso buka HP kula. Soalnya gak sensor foto nganter itu. bojo kula niku haram buka HP kula, kula haram buka HP bojo kula. Dadi kula ora tau buka-bukaan HP. Soale napa saling percaya. Karena ada cinta dan rasa di antara hati kita. Itu ora awakmu apa jeneng bape ping curiga. Bojo dicurigai to. Jam 10 bengi bojone buka lawang. Minggat ning ndi? Ah kula jam 24 jam bojo kula belas orang gagas. Mergo ra diajeni matamu yo. Mergo bojo kula percaya. Kula seminggu ra mule bojo kula percaya. Oh mesti bojo kula kek bojone ra mule kek ngene mbok nom umpama. Eh bojo kula percaya wong kula yo ra tau neko-neko. Malah kula neko-neko ge gampang. Bocah kafe yo kathah. Bocah karaoke yo kathah. Lonte yo. Ini yo mosok kiai karo lonte yo ora rantem. Pantes apa mboten? Pantes mbak. Aduh, tak hitung-hitung niku jamaah lonte kula niku bareng yo kuwatah. Teng Yogyakarta mawon 500 wonten. Pesta. Perempuan suka kelon. Urung ning Bali, urung ning Jakarta, urung ning Semarang. Sing urung ketemu Magetan. Rono kae. Lah, muga-muga mawon sing rawuh, sing lanang apik, sing wedok apik. Amin. Wis ideale ning. Tapi lah mau wedok kene nyonto Siti Khadijah niku tak pikir kabotan. Siti Khadijah niku wong kere napa wong sugih? Tapi akhlaknya Siti Khadijah niku urung mesti iso dicontoh karo tiyang Magetan. Kanjeng Nabi zaman tahanus teng Gua Hira niku nyuwun sewu. Jarak dari rumah Siti Khadijah sampai Gua Hira itu kan sekitar 15 sampai 20 kilo dengan jalan yang berliku, terjal. Tapi saben Kanjeng Nabi niku dahar, sing ngeteri sego niku langsung Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah niku wong sugih, juragan karyawane kathah ribuan. Bondone kathah, duwite kathah. Tapi saben ngeteri daharan marang Kanjeng Nabi niku diterke kiambak. Niku ciri-ciri wanita soleha. Laksan ini lah buatan apa menen yang rumah tangga duwe pembantu. Apa-apa dipasrahke pembantu. Sing lanang jaluk kopi, bojone ngangkon pembantu. Sing lanang jaluk mangan, sing layani pembantu. Ngombah-ngombah baju, sing layani pembantu. Jaluk keroan, sing ngeroi pembantu. Jaluk kelon, sing ngeloni. Apa-apa pembantu, apa-apa kok pembantu. Wah, akhirnya bojomu iso pindah lain hati dan lain body. Mila, kula ning omah kula niku ora ana pembantu. Bojo kula mboten pareng golek pembantu. Soale napa? Tugase bojo niku ilang, surgane wong wedok ilang gara-gara pembantu. Padahal kula bola-bali matur wong wedok sing apik niku sing lanang rum jaluk sing wedok wis nalang. Wi iki bae ping rungokno kupingmu. Iku rupamu salah sepiro apa-apa pembantu. Engko bojomu karo pembantu wik wik wik wik wik wik wik baru tahu rasa kamu. Iya naik pembantu. Bu, ampun apa-apa pembantu nggih. Lakoni dhewe wong sing lanang wong wedok sing apik sing lanang rung jaluk sing wedok wis. Suk sing lanang rung jaluk wedang tamune wedang. Bojone wedang, sing lanang rung jaluk jarang, jarang. Sing lanang rung jaluk gorengan, goreng. Sing lanang rung jaluk susu. Penak. Susu pengen dianggap bojo ape gampang. Mas nyusu, Mas. Iki suguhane kopi apa susu ini? Oh, buat ini. Kok cangkemku kaya sapi. Cangkemku mau dikomboli. lawan dunia ora masuk. Makin ora masuk. Lah iki masuk. Piye pengen matamu piye? Anggur sama apel enak mana? Tapi aku lebih suka apel. Kenapa? Karena aku lebih suka diapelin daripada dianggurin. Bisa lah. Cangkem bakul. Bu, mangan to sing dikati jasana jantung sugih napa-napa tandangi dhewe. Jangan didelegasikan ke pembantu. Lah iso tandangi tandangi. Kula bojo kula tak kandani, Bun, nggih, Mbah. Ana nggo rewang? Mboten. Kula mawon. Enak. Dadi bojo kula niku ngurusi santri kathah mawon golek rewang mboten purun. Ora gelem. Golek rewang, engko sing mbayari Abah, mboten. Pun kula mawon, Mbah. Ter bojo kula ora tau sambat. Sampailah sambat kesel, kula duwe cara omongan. Ayo Bu, ayo Bun, roi kula kesel Mbah. Kula langsung tak jablak kowe kesel tak goleke kanca. Carane ngono, pandan rame. Tak bojone kesel goleke kanca. Kowe kesel tak goleke kanca. Yen wong wedok aja sekali-kali sambat kesel. Umpama kuwo selo kaya apa bojomu njaluk kelon. Bu, aku njaluk kelon gampang mawon. Nggih, Pak, monggo mang buka dhewe tutup dhewe. Udah sambat. Kelon mah. Oh, bojomu iso ngeloni liyane. Bojomu iso minggat ning masjid, ya lak salat. Ngelone kentong kan. Iki kula iki tasik loro. Lo ini bar malam minggu pahing teng pondok niku langsung teng rumah sakit. Jam loro teng rumah sakit, jam 5 nembe medal ke rumah sakit. Di niki dokter ngomong, "Gus, op namo nggih?" Ora. Lho kok ora pripun? Kula jeng mangkat ngaji ning Bali. Jadi kula niku bar malam mangkat pahing niku awake loro ngedrok ke op namo sampai jam 5 kula akhirnya tak copot infuse jam 6 mangkat teng Bali. Wonten lu pengajian teng Bali, nembe mulih siang wau langsung acara dadi dule ning. Dadi urung turu dadi mriki loro. Namung turu teng mobil iki bela HP mung telepon telepon. Tak delok sapa to wala, Bono Rondo. Ya, ya. Dadi iki tasik loro banget iki nengok iki loro. Iki loro. Yes, muga-muga lak mati mati husnul khatimah. Amin matamu amin kanggo mati ta kowe. Karep iki mbok aja mati bisik Gus malah amin. Sing iki cangkeme wong kene aku. Kata ya wong kene seneng lah aku mati ta. Amun dar Gus malah ra ngamplopi ngono to. Lah balik wong loro niki wau. Niki nembe kula aturke ping pindho critani. Wingi teng malam makan teng pondok kali teng mriki. Soale niki apik banget cerita sing siji wayu banget, sing lanang elek. Ya wis muga-muga bocah nom kene sing lanang ganteng sok sing wedok ayu. Umpama ora ya ora apa-apa. Sing lanang muga-muga ganteng kaya Gus Minta, sing wedok ayu kaya Via Valen. Aku ora berharap. Aku karo Via Valen beda keyakinan. Aku yakin gelem Via Valen, yakin ora gelem. Itu kan soalnya kalau bojone sing abang iki. Iki bojone, mbak iki bojone iki. Eh, ketane calon iki beda pemikiran. Sing lanang mikir mbak iki mikir aku. Iya. Lah akhirnya tiang-tiang niku penasaran. Jadi rada bengok titik ngoten iki mak semprang ngoten iki. Gitu. Mila niki fungsine nggih pijet Pak Darnami. Nah, siji nggih pijet. Loro lan koruptor nggih brantol cangkeme koruptor. Nomor telak bakul sing liwat nang pengajian terlalu cara cangkeme tak brantol cangkeme. Langsung nunggok iki. Ora apa-apa dodolan apa to. Aku yo tau dodolan koyo awakmu ngono kuwi kok. Lho kula benak jaman kuliah di ragat kuda lah dodolan ngoten iki kula. Gantungan kunci, peniti, ketokan kuku, cepet. Kula setahun dodolan ngoten niku teng alun-alun utara, Yogyakarta. Dadi ben dalu bareng sak niku padha nampil kula dodolan. Kunci kunci kunci kunci kunci kunci cepet cepet cepet cepet cepet cepet cepet peniti peniti peniti peniti tidak cang kamu ngomong ngono jalan kulo setahun betul betul tahu bakso dakwa 5,000 kulo dodolan sewengi subhanallah belas ora pagi yo kula we wong dodol ora pagi kira apa le wajah merasa di masak-masak kaya kota infak ngono kuwi ya aku biar tahu ora pagi Putra Payu bunyi-bunyi turun di ngalun-alun melatangi di pulau di Banci ya bila angkat-angkat ke diri bila lah kalau saat ini akrab kali Banci-Banci ini aku mergokulung bian tau tau di pulau di matamu tau mengalun tau di pulau di Banci gak ngajir lo Banci ini lucu pak ayo sholat boten Gus lah ngapa kulung boten ngonggowo rukuh lah angkamu Wong lanang kok gowo rukuh iki. Delok kula imami mboten purun ta. Ayo tak imami mot. Lah napa mengke delok bapak Ibu Sinta mboten kusuk. Cangkeme janji. Lah wong wedok mati jenenge apa? Almarhumah. Wong lanang mati almarhum, kowe baji mati aluminium. Kalau gak 200 ya ono baji. Akhirnya wong-wong niku udah penasaran. Kanjeng Nabi kok jenengan ngendikake lucu to? Lah lucu kuwi. Sing lanang kuwi elek sing wedok ayu kok ahli surga niku saking pundi alasane napa? Ternyata alasane napa Bapak Ibu? Napa kok pasangan suami istri sing lanang elek sing wedok ayu dipun wastani pasangan ahli surga? Ternyata alasane napa? Sederhana. Sing lanang niki iso mlebu surga mergo akeh syukure. Sing wedok niki iso mlebu surga mergo gedhe sabare. Dadi kuncine mlebu surga pasangan iki yo sing siji syukur, sing loro sabar. Napa sing lanang kok syukur banget gedhe syukure? Soale rumangsani rupane elek kok bojone ayu. Dadi ben dina iku ra mung ucap alhamdulillah, alhamdulillah. Wong rupaku kaya ngene kok bojoku ayu. Sementara tanggoku kae bojone ganteng, sing lanang ganteng, sing wedok cangkeme rongos. Niki ben dina iki mung syukur tok, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pokoknya sampai senengi gede syukuri milo mereka gede syukuri menikah dilebok ke surga kali Gusti Allah lah sing wedok niki nyuwun sewu iso mlebu surga soalnya nopo gede sabare sabar bab nopo Gus wong rupane ayu duwe bojo kok rupane elek sabar sabar karo ngelus jodoh sabar sabar gue juga rupanya kayak gini ora popo sabar itu nyuwun sewu tadi untuk menutupi kelemahan masing-masing pasangan kita itu sarane mung loro dan sing siji syukur sing siji kudu sabar. Mila ra kena awake dhewe iki banding-bandinge bojo karo bojone wong liya niku ra kena terutama wong wedok. Wonten kitab akhlakun nisa menika dipun sebataken wonten setunggalipun hadis kok ana wong wedok banding-bandinge bojo lanange karo bojone tanggane niku haram baginya mencium bau surga. Kurungono. Dadi awakmu banding-bandinge ngene, "Wala Mas, Mas, aku ki nyesel rabi karo kowe." Aku rapi karo kowe ben kere. Saiki tambah kere. mantan pacarku kan biar saya sugih bawane numpak mobil kowe mung engklek numpak pit wae. Wong wedok sing model ngoten iku haram mlebu ana kok mlebu haram mencium baunya surga. Hati-hati. Ojo banding-banding iki. Lah kula mbeng nglamar bojo kula langsung terus terang kok. Kula ngomong kali calon para tua, "Pak, apa le? Kelebihan kula mung siji, kekurangan kula ya mung siji." Lah kula langsung ngomong ngono piye? Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu enggak punya kelebihan. Oh. Ayo, calanang wani ra ngono iki. Inspiratif. Oh, inspiratif. Gasmu cape ping yo inspiratif kan. Begitu dicoba tuh bener langsung dasi ping. Kayak kelunturan jilbabnya ping ibu-ibu gitu. Wih, milo wong lanang ki apa adanya, rasa digawe-gawe. Gue santai bae, gue arek ngapeni bocah wedok kan duit-duit nyilih kotak infak masjid. Yo ngono le, santai bae. Biasa-biasa wae penampilanmu. Yo ngono pengajian di panggung jualan HP. Oh, HP mah api-api oli. HP ne proses gaya. Ayo, tuan dulu. Gaya banget kan? Pas aku ngapa jualan HP ya malah harus gak sih kuncung ya kue-kue kok malah cengin yang sana loh, ijen ini kan HP kok yang dua-dua HP-HP itu lah HP-mu apa? Apa? HP itu kalah takon apa? HP yang ini di iPhone HP ini hafal kerowak awakmu apa luto? Kau di belakang nabi kan ngomong tajuk aja kan awe. Yo, cek dengan nabi meneng. Pokok banget masa tu. Kau pengajar mana dengan nabi ngegame lo. Ilangi kau lagi lo seneng tak sih zaman biar sana kita. Zaman biar kita mau HP tu dan ane alah nak kelir lo. Walang-walang kadung mereka semua nengam dia. Kayaknya apa batin? Saya tua-tua ni. Gila apa batin dah? Ono walang kadung dicekel. Ini sing dak siping jenenge sapa? Jenenge sapa, Bro? Bowo. Cekel walang kadung, walang-walang kadung, bowo kelone kepiye? Nggih napa mboten biyen dolanane? Ngono wis seneng saiki HP mung gem to. Kadang-kadang yo alah. Jajar karo bapak ibu E, anak iyo nyekel HP, bapak iyo nyekel HP, ibu iyo nyekel HP, bapak iyo SMS sopo, bone SMS sopo. 24 jam loh, matanya apa iyo ini kebaik karo HP. Tua-tua yang ngono, jadi bapak ping loh. Terus tua juga Facebook. Kadang-kadang jam 10 bengi bojone rong mule, update status jam 10 bengi bojone rong mule. Aku kedinginan nih. Wah. Maksudnya apa? Diwaca karo bawa langsung komentar tak kancani kok. HP ya, ya. Pak dan Ramil yo mele komentar. Cemungut, cemungut, cemungut. Lah kadang-kadang yo HP iki ono manfaate yo, yo ono maksiate. Oke, maksiate ta. Apa-apa diposting ning HP. So apa mana bulan poso. Alah. Traweh posting status Facebook. Atau buka foto Instagram. Tadarus Facebook. Apa mana sahur WA. Lah kuwi mau tulis ning Facebook karo ning Instagram. Pertanyaane malaikat nulis apa? Kan malaikat nganggur. Ada posingane walah awan-awan bulan poso. Gas 3 kg difoto. Posting ning Facebook siang-siang gini lihat gas 3 kg seperti lihat kelapa muda. Alah. Apa matamu kira katara? Ora sing dibuke gas karo kelapa muda. Sing lucu meneh. Dhuwur ana coro difoto. Ha, posting kok kaya Purwoyo. Ya. Matane matane. Orang yang beda ke kurmaro coro Ya. HP iki yo kena ning rasa kebablasan ne. Ana waktune HP, ana waktune ngaji. Ngono suruh pamong koyo Ibin Nopin. Ora ndelok YouTube sing manfaat, koyo YouTube Gus Yuta karo dadi kok buser ngono. Apa sih mau dilok? Apa? Pada saya jel, walaupun gue jel. Kan aku yang penasaran kayak ngobrol tau aku yang ngobrol. Ini gembus seorang bulu jutai kayak ngobrol. Kalau tua-tua ini ngerti walaupun bulu juta barang bagaimana? Ya Allah gaul menurut Wolong bulu juta. Wong kroto kok regane wolong bulu. Napa niku kroto pakan? Aman wolong bulu juta, iki gajine pandan ramil pirang bulan. Tengah tahun rombok, rombok. Lanjutkan buka HP itu loh. Ada beberapa artis yang diduga niku dowe aku loh. Kok kula didongake, kula difitnah. Lah difitnah ya Pak Mur rasa wedi. Fitnah itu lebih kejam daripada salah. Fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Wes, HP meneh. Siap. Iki fungsinya macam-macam yang berantol, dasi koruptor, berantol bocah hadros yang jalanan HP. Kalau-kalau yang ingin golf barang. Oke, punya ini bisa. Apa? Orang, aku lah mancing gelok posisi ini bojoku turu. Lah bojoku miring nengen, aku mancingnya ke tangan tengen. Bojoku miring miwo, ya ke tangan miwo mancingnya. Bojoku mungkuran ke tangan loro. Bojoku rumah aku masih jauh mancing. Kenapa? Dada mangkat mancing, mau ngomong bojo nilis mancing kok. Lagi zaman biar nyantri dan nak ketemu kiai-kiai gulon toh. Ono omah kemalingan. Sing lanang teko. Sing omah sepeda tol. Ngopo omah berantakan dimaling papa? Heh, dimaling. Sing dimaling ngopo? TV ini. TV ini dijukok kowe meneng. Angge kula wedi ya kula meneng mawon. Apa meneh sing ilang? Kulkas. Kulkas sing dijukok kowe meneng ya angge kula meneng wedi ya kula. Apa meneh? Kula diperkosa. Kowe diperkosa meneng ya mboten obah titik. Temare kok tak jireng. Sing lanang mlebu surga mergo syukure, sing wedok mlebu surga mergo sadare. Mila kunci surga sing paling gampang niku syukur lan sabar. Keadaan napa mawon keawae dhewe niki iso syukur lan iso sabar niku insyaallah gedhe lan amba dalan surgane. Sing paling ampun niku nuwun sewu, wis elek syukur tur gelem sabar. Dinyek wong ki anane mung sabar tok. Kan kadang-kadang ngeten. Iki dikene sing rame. Iya, apa yang kalian ini bawa? Wong suge ni ku kudu sabar, wong kere ni ku kudu sabar. Sing suge ni ku kudu syukur, sing kere ni ku kudu sabar. Mila kadang-kadang wong suge ni ku gaya dong. Gaya ni ke piye? Kowe ngapa suge? Aku suge. Lah kok iso cak kerja. Jadi lah suge ni menganggap dirinya kenapa dia kaya karena merasa berusaha. Lah takoni kowe ngopo kere? Takdir. Lah sugih ngomong cah kerja, lah kere ngomong takdir. Niku angsal apa mboten? Ora kena wong gonmu sugih iki mergo digawe sugih karo Gusti Allah. Sugih iku mergo disugihne karo Gusti ora kok mergo kowe kerja. Lawang ni ku didelar sugih mergo kerjane kudune tukang becak niku wong sing paling sugih sak donya. Wong tukang becak niku kerja keras sih. Aku tau ngrasake to. Aku ki lumang ngrasake apa to? Dodolan ngono ki mau tau, becak 6 bulan. Diragat kuliah niku kula becak to. Kula kula matur. Profesi sing paling sabar sak donya niku wong sing paling sabar sak donya niku tukang becak. Lah piye ora nunggu penumpang ora teko becake tumpaki dhewe. Penumpang ora teko tumpaki dhewe. Sabar. Kula tau kok becake kanca kula niku ditabrak karo mobil rusak. Dir mung ora nesu. Malah nyanyi lagu India kok matane matane matane. Lagu India apa kok lagu India iki watan burine sih dia. Tumpaki wae. Rogongan nune. Nek teng Indonesia tak iki sing paling kena profesi nopo? Wasit tinju. Kok wasit tinju? Heeh. Wasit tinju kurang ajar, ana wong anteman-teman, dijarke, ana wong rangkulan dipisah, goblok, goblok. Indonesia kata kan ana wong anteman-teman dijarke, ana wong rangkulan dipisah. Wasit tinju. Awake dhewe niku sugih niku kudu akeh syukure. Wong sugih niku ora kok mergo kerjane keras, ora mesti kuli bangunan kae kerjane keras banget tapi ora sugih-sugih. Wong kadang-kadang ngentung-ngentung ana sugih kok, kata kok. Mila lak kula ana sugih gaya niku ora seneng. Ala-ala kok gaya. Wong kabeh mung ti. Senajan ber bondo-bondo marine mong sarung ombo anak bojo moro tuo yen wis nguruk banjur lungo. Gue sugih kaya ngapa ya? Mori ini mong sarung ombo. Sak sugih-sugihmu mangan yang mau sepiring. Sak sugih-sugihmu pakaian yang mau menung kita. Baju siji, sarung siji. Bahkan lu kaya segera simpatan. Aku ho kan misis. Sak sugih-sugih wong kaya ngapa tak? Kulai tau ketemu wong sugih ra opo? Sinten? Tommy Soeharto. Moro teng pondok kula. Ya pakaiane mung ngono ta. Baju koko siji katok, sepatu rampung. Kula tau ketemu tiyang sugih banget, wong wis mati. Setahun yang lalu. Namine DL Sitorus. Tiyang Kristen saking Sumatera Utara. Tapi lucu ngundang kula ngaji, wong Kristen ngundang kula ngaji. Gagah banget ta. Ngumpulkan manajer se-Indonesia, kula diundang ngaji. Ngundang sapa? DL Sitorus, juragan kebun sawit terbesar se-Indonesia. Tiang Kristen, kula dikandani. Tolong ngaji 10 menit karena direkturnya orang Kristen. Oke. Kula ngaji 10 menit, DL Sitorus ngomong, "Tambahi setengah jam." Oh, maune jare 10 menit. Bahasan ngerti kula setengah jam. Katakane, "Kenapa Bapak suka dengan saya? Kamu gondrong kayak Yesus, matamu." Akhirnya kalau ngaji setengah jam, ngaji dong rampung ini ku manajernya maju di ngarep. Jadi Haji Muhammad Baryadi, karyawannya tiang Islam, maju di panggung. Karena saya ngaji suka dengan ngajinya Gus Miftah, tak kasih cek, 20 juta. Telung puluh menit kalau ngaji, juragane ngomong meneh, aku mau kalah, kue pino 20, aku meneh 50 juta. Ngaji telung puluh menit, 70 juta. Neng tau mah. Orang jelasnya jamaahnya cangkemnya kakean cerewet terutama di bawah B. Aku jadi sih mesake ibu-ibu kan lesehan yang buri buat lesehan ini ngarepnya rapopo mesaku moga-moga sih nungguin yang isor melebuni surga di sini mangkat bar pengajian. Pak yo ono tisu tok kering. Wis rapi 20 juta ono tisu. Mosok ya kan go taplak ngelapi rai. Oi, tisu bro, yo nang usaha iki panitia. Iya, kira kurang bisa mandi kayak gitu sih jamaah di kaki panitia ya. Iki mesti sing gue wong wedok. Ambune kok tang soal itu. Maka kenapa kemudian orang yang bersyukur itu derajatnya dua? Sampai Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wa itan dan rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wong niku lak ngene. Kon matur nuwun niku lak. Contone bojomu mau kei gaji. Kadang-kadang okeh matur nuwune apa bahasane nyobu kok mau sak mene. Itu penyakit 90%. Ngomong mana jilbabnya pengen lah. Si jilbabnya pengen ngomong mana si jilbabnya hijau. Hah, luwe parah. Juara kok mau gimana ya. Matur nuwun pak. Bro-bro kula syukuri. Ya bojone tentara barang lho, matur nuwun ndang. Tak syukuri. Ala-ala, gaji mung dipotong-potong tok. Ora bakal nambah. Ora bakal nambah. Kula kejadian lho iki supir kula lagi lo ngaji. Niki ngono nggih, buka-bukaan mau. Apa rumangsane wong ngaji niku mesti nampa sangun. Buat. Buat. Lah dengan pengen ngerti sak nyatane. Mumpung ning macetan iki ana sing nunggu ning mburi tak critani. Nen Gusti Allah adil, napa wong nika dilungguhke teng mburi? Soale ra iso nekok sikil, sikile selonjorke. Dadi lak ning arep ora pantes, dadi ning mburi ora apa-apa. Sampe bilang ya, alah alah. Wis tuwa, pesek tuh gak enak blek ta. Jadi nyuwun sewu, konsep syukur kula niki ngene. Jenengan kula kan dari tenan. Dadi lek ana wong ngaji mesti ngrasani, "Wo, jadwale full, amplope oke, jenengan ta." Soale wong kaya kula niku lak beda karo artis. Lah artis niku ana hitung-hitungane lak kula nyuwun sewu, kok hitung-hitungan mending ra ngaji. Mending ra ngaji. Kula niku paling ora seneng lek wong ngundang ngaji takon. Sangune piro? Wah di pula siji engko lak jawab ditawa. Lah ya marane bedane karo lontero kuwi. Iku gak kiai nyang-nyangan dan. Dancuk ra. Mila kula ora tau jawab, soalnya kula niku kadang mikir. Umpamane wis ngundang jenengan sangune piro? Oh, lah kula sak menten. Iya lah jamai, oh gey, lah merah-merah gua separuh nih Gus ya. Lah merah kaya nyanyangan lo udah besar kemengahnya. Milo kula lega. Kula ini kumbinjang, Ramadan itu aja dikontrak acara sahur sebulan penuh teng TV. Dugi saat ini itu tak yani. Soalnya ada satu klausul rembukan rego, aku isin. Maghrib acara buka niko, kula kejatan hitam putih peng limo. Iku kali kocok kulo di tikur bisa niku dalune sahur Gus bisa gak reguler sebulan penuh sahur di Jakarta. Sampai saat ini belum saya iakan. Soalnya kulo isin ono rembukan rego. Kulo isin mau. Soalnya wong ngaji niku ono rezekine tapi ora gaji. Apa bedanya gaji karo rezeki? Iki ben sulurmu tambah ya, takkan dari awal. Napa bedanya gaji karo rezeki? Loro, tisuwe telat, kipas angin rono. Nah, sing 80 juta ning hotel Asenan kok. Padahal mung butuh foto lho. Bisa ngaji dipasangin ora ono. Rege. Sabar matamu. Ora sabar aku wis mundur panggung, Bro. Lah, iki rada dipasangin tenan iki. Eh, sahabat disyukuri wes, moga-moga kemeringat lorone mari. Ya aman lah menyebut mergore sobole kipas angin. Bu, ini membahas apa terakhir? Haji. Tangan dan ngatepe. Aku ngatuk, mau tak ajar gue. Nggak pakai jeruk, tukang sonek. Gue nangkap jeruk raiso, gue nangkap bunju. Tiang niku percaya karo gaji, tapi oke-oke ra percaya karo rezeki. Napa beda Gus gaji karo rezeki? Ya beda. Bedane napa? Gaji niku bulanan, rezeki niku sak wayah-wayah. Gaji niku mergo nyambut gawe, rezeki niku mergo mau dicatat karo Gusti Allah. Oke dipiye gaji tergantung oke dipiye nyambut gawe. Oke dipiye rezeki tergantung oke dipiye ibadahe. Beda. Lah wong kaya kula gaweane ngaji ngoten iki nyuwun sewu, kula ora duwe gaji tapi kula duwe rezeki. Jenengan sing kerja niku duwe gaji ya duwe rezeki, tapi biasanya menungso niku luwe konsentrasi karo gaji tapi lali karo rezeki. Gaji niku ketok, rezeki niku ana kalane ora ketok. Apa bedane gaji karo rezeki? Gaji niku melek, rezeki niku merem. Lah moto melek niku pandangane terbatas. Moto kula melek ngoten iki pengen mung sak lapangan iki tok. Kayak wong dodol, wong dodol, wong dodol, wong dodol. Di belakang niku wis ra ketok. Tapi lah kula merem nyuwun sewu, ora mung sak lapangan sing ketok ngene, alah-alah, kabeh ketok. Bokong inul ketok. Apa? Bayang ke? Ya gak mungkin. Ngangen-ngangen. Jadi lah mata melek niku pandangannya terbatas, gaji niku terbatas. Tapi rezeki niku mboten terbatas. Lah kiai ngaji kok njaluk ngarani sangu niku berarti kiai ini njaluk gaji. Kiai niku percaya rezeki. Disangoni ya rezeki, ora disangoni ya rezeki. Disangoni rezeki ning alam donya, ora disangoni rezeki ning akhirat. Mila lak jenengan takon lak undang Gusti tanya sangune kepira kok? Lah aku jawab kepiye? Tur kula niteni, Pak. Lah ana panitia pengajian takon sangu kuwi biasane mung cangkeman tok ra sida ngundang ngaji. Mung basa basi. Ngaji wae ngaji kok. Umumnya ada pengajiran, duit-duit tenang. Ya selama apa ngomong Tuhan Gugus, gue ini panitia rasa nyangoni. Niki surat keterangan miskin saking kelurahan. Jadi pengajiannya model BPJS. Api banget tuh ya. Pengajian model BPJS api tuh. Ada niku. Tahu ngaji teng desa daerah Sumatera Selatan niku. Saking bandaran niku saking jam. Kedalane ya Allah lubang-lubang becek-becek niku. Saking jam. Kula mudun pesawat jam 1 bengi. Dugi lokasi niku jam 09.00 isuk. Ya jam. Sampai adohe nggon pengajian. Ya Allah. Padahal kula rung turu macam-macam. Jam 09.00 isuk nembe dugi, jam 11.00 awan kula kudu munggah panggung. Jam 1.00 awan kudu bali meneh teng bandara. Sayang jam. Waduh. Kula delok ya Allah, wong kaya iki gelem ngaji wong ngene nggon nuwun sewu. Pedalaman aku kula seneng. Begitu mulai panitiane ngomong, ngapunten nggih Pak Kiai, mau iso nukoke tiket pesawat to ora iso nyangap. Iki lho ya apa? Karo sikine ngene iki. Berarti malah kula mundur ning akhirat. Dadi kula kula adanan rumus sumbing Gusti tak Kiai larang. Lah cangkemmu ki tak nyangoni aku piro? Kok omong Kiai larang. Umpama kula ketok sugih, kuwi ora mergo amplopmu. Mergo syukurku karo Gusti Allah sing nambahi Allah. Ngono. Kalau begini pulau ngaji di Kalimantan, podo di tengah sawit. Orang sepirau, orang apa? Pulau mulai di Jakarta, mung Arab silaturahmi kali tiang. Sehingga pulau di takdir macetan itu. Arab silaturahmi toh, kali Pak Sekda DKI. Gus, pulang kapan? Besok sore, besok siang. Gue ditunda pulangnya. Kenapa? Gue besok siang tuntung di balai kota DKI, sampai gubernur. Baju pulau juga mulai nggak kasih saya pulau. Waduh, kantung baju. Besok apa, Pak? Akhirnya kula tuku baju kultum. Kultumnya pinten 30 menit. 30 menit. Sak derenge kultum kula ora duwe baju mlayu ning toko baju paling larang sak Jakarta kula ora dong. Sak ngate kula yang tuku baju tok jenenge Sarinah. Kopiah siji, baju siji, 3 juta setengah. Baju mana? Ya apa? Sing Sarinah. Bajune regane 2 juta setengah. Kopi ayam yang 1 juta. Ya Allah, boy, ya Allah. Ya selama ngaji. Si. Wah, akhirnya begitu rampung ngaji, kon tanda tangan kalau paling dia takmir. Tanda tangan. Oh, apa tanda tangan bareng? Ini uang uang transfer Pak Kiai. Tanda tangan. 2 juta. Baju itu 2 juta setengah. Uang transfer ini 2 juta. Oh, selama apa? Ngeri ibadah. Begitu kalau mulai diambilnya di ruangannya Sekda DKI. Gus, untuk pulang ya? Wow, 20 juta. Ketemu ketua DPD DKI. Gus, kita di sini toh? Iya, tadi kutum. Gus, sini saya dalam sedikit tambahin. $2,500. Wow. Niku sing jenenge rezeki. Ayo. Tadi lah nyuwun sewu awakmu mempergaya karo gaji kalah. Kowe kerja dadi tentara dadi polisi umpamane. Ora sampe koneko, lakuin ibadah, diniatin ibadah, kadang-kadang gajinya rasa pilo. Delalan yang dolar, ya ono, rezeki ono yang nyapi makelaran, ya payu. Kan oke polisi, tentara, apa-apa, melu kerja yang dimantara. Apa yang biru, makelar, dan perantara. Ono yang RCTI, rombongan calok tanah Indonesia. Ono yang perusahaan palu gada, palu mau gua ada. Bayarannya mata uang Jepang, yen yen payu, yo mangan, yen rapayu, bolos. Maka apa? Gak ada satu alasan pun yang kemudian membuat kita tidak bersyukur. Makanya kemarin saya bilang lah, waktu di Instagram dulu, hidup yang indah, hidup yang indah. Nikmate urip niku berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Kula yakin lah uripe awake dhewe niki mung nuruti butuh cukup. Sing ora cukup niku napa? Mergo nuruti karep. Urip kuwi nuruti butuh, ora nuruti karep. Butuhe manusa iki mung apa ta? Sandang, pangan, apa? Kipas angin, muwit tak butuhe. Oh, sing iki rupane kaya adine bolo kae iki. Tahu le rambut e. Biasa pacat menunggu lah. Urip niku nuruti butuh, boten nuruti karep. Aku yakin kok ala ngomong karo polisi-polisi Yogyo ya. Budak-budak ning kono-kono Sabhara macam-macam. Kowe iki lak nuruti butuh, gajimu mesti cukup. Sing ora cukup niku mergo nuruti karep. Keinginannya terlalu menonjol. Wong urip mung kuwi kok. Sak pikir sing rawon iki insyaallah lak mung mangan insyaallah cukup iki napa mboten? Kok kok nyatane apa meneh dengan wong NU. Halah, penak banget. orang duwe beras belas, orang duwe duit delalah tonggone mati. Mangan. Ada. Tonggone mati. Alhamdulillah. Matian. Delalah sing mati tonggone Muhammadiyah. Merongos. Oleh apa-apa apa-apa yang mati tanggungnya MTA wah merongos belas jaring ring kan aku tahu pengajian kerumu pengajiannya panco-panco MTA itu subhanallah selamatan haram sesat tuku selamatan selamatan tuku beras yang pasar bakulnya beras sesat berasnya dimasak jadi berkat sih mangan berkat sesat digomulai semangat anak bojo sesat berkata nanti pakai kepitik pitik sesat pecah pengopo pitik sesat sakit pitik sesat lah bahasa kula saya ngajar apa? Solawat? Boleh solawatan? Boleh yasin? Boleh yasinan? Boleh itu diri. Apa tuh bedanya yasin karena yasinan? Yasin ini urung diwoco, lawis diwoco, jenenge yasin. Solawat ini urung diwoco, lawis diwoco, solawatan. Tahlil ini urung diwoco, lawis diwoco, tahlilan. Katok ini urung dinggo, lawis dinggo, kotang ini urung dinggo, lawis dinggo. Nggo kotang, oleh kotangan, oleh yuk yo, ngopo nggih. Lah niki dianggap ngaji kebangsaan. Mbok wong iki yo sing sing ngopo? Toleran iki sing dhuwur. Lah kula yo sing seneng selamatan monggo, ora yo ora apa-apa. Sing seneng tahlilan monggo, lah mau mati dongake. Ora seneng yo wis ora apa-apa, mati mujaro dhewe. Aja mung golek-golek. Golek ora, golek ora. Dadi mung matani en ora oleh. Memang ada orang Jawa ini kurang sama tadi en saya minggu lalu kita mengajar pondok pulau warak oleh warakan tapi bener lemu ape kelemon ora ape mancung ape kemancungan ora ape pesek ape kepesean ora ape merongos ape kemerongosan gondrong ape kegondrongan ora ape ngaceng ape ngacengan ora ape. Sallu ala Nabi Muhammad. Baru bawa masakinya tak kayak ini. Gue jalo. Gue tuh dengan HP wae lo. Ya gue satu tani wae. Cangkai kita nggak ada. Dengar sama satu tani. Jadi ini wan saya lamun nuruti sandang pangan cukup Pak. Ora mungkin Gusti Allah niku menehi urip tanpa menehi urup. Ana ning urip niku mesti ana urup. Allah memberikan hidup pasti memberikan kehidupan. Lah kurang syukure awake dhewe temen iki. Lah nuruti karep yo ora cukup. Wis duwe motor, wis duwe sepeda pengine duwe motor. Wis duwe motor pengine duwe mobil. Wes duwe mobil pengine duwe helikopter. Ora cukup lan nuruti karep yo karep kula bojone papat. Lan nuruti karep lho. Bojo siji ra tau kanggo. Apa meneh papat. Wong kula jarang ning omah. Dadi uripku kurang telon. Turu ora tau kok telon. Eh? Malah gering matamu kuwi. Aku gelek ora mergo kurang kelon tapi kurang nyusu. Lah ora ngajar lah kakean gawat, kakean nyusu gawat. Lah kakean nyusu ki gawat, lah bojone wis tuwa kaya awakmu. Iso keracunan. Susu kada luar sana. Wes kada luar sana kok tangan kan. Seluku seluku bata bata ela elo siro menyang Solo. Seluku seluku bata bata ela Mulkilahi salatan daimah. sholli ala Nabi Muhammad. Sing siji kudu ngakeke su. Yakin lah. Bos ala-ala awake dhewe paling ya omah minimal duwe cagak papat. Minimal. Pengen apa ya cilik, tapi apik kupon. Omah loro. Apa tak mila ke awakmu pengen rabi mergo aku rong di rumah Gus, aku rong pengen rabi tapi rong di mobil Gus, mbok sak modare kuwi ra bakal rabi. No. Kula golek bojo iki le tak kandhani sing paling apik kuwi tukang penjaga SPBU. Mbak-mbak sing kerjane ning SPBU. Setiap kali awal dhewe moro mesti ngomong apa Mas dimulai dari nol ya. Masa wae to. Kuwi guno bocah wedok sing ngono kuwi. Dimulai dari nol ya. Just kula duwe bojo gaweane dadi kasir. Lah salah hitung-hitungan kok. Duwe bojo polisi, bojo wedok, ah medeni. Apa-apa mohon izin dan mohon izin dan buka rok. Mas yang paling penak guru, lagi bojo guru kepenak mlebu kamar takoni karo bojomu, "Papa, iya mama, masih ingat pelajaran kemarin?" Jawaban, "Lupa, mama." Ulangi lagi. Saya paling cilok kau pun duit bojo lanang politisi apa anggota DPR alah alah alah mung jonja janji tok ora tau dicoblos. Tangkeme politisi mengagakan hoak kok ya dalih. Nabi Adam itu jadi korban hoak wae diusir sama surga. Korban lo Nabi Adam, korban hoak ditakke sama surga. Lah awakmu gaweane nyebar hoak kok PD mlebu surga. Ya malaikate mau sangoni pira. Ya tentaran langsung muleng ngopo iki. Oh moto. Itu kan di jemaah tamu. Menghina. Oh jomnya orang muto nih. Nah ini urusan orang muto akan saya ngapo. Minimal loro. Si Gus Dur loro si buta dari gua hantu. Apa mau ngerti si bikin dong si buta dari gua hantu dia sopok. Bawa. Oh kamu yuk ini. Katanya mau dengan dasar yoping nggak dulu. Konsep syukur niku sederhana tapi angel lah lakon. Niki kok kalau atur niki saja jadi nopo nih. Wong udah kita ini dunia saat ini gem-gem apa? Kemerungsung toh, gransang toh. Apa-apa kurang, apa-apa kurang. Jadi syukur yang menungso ini kurang 16. Ngene salah ngono. Ora bakal sugih. Ora bakal sugih. Tapi lanjutkan diwene piro-piro karo Gusti Allah hatine seneng, cepat sugih. Nomor loro konsepe nopo? Aja wong sinawang. Lawang sinawang ini kok harus banding-banding ke polisi, banding ke gajinya karo polisi, polisi banding ke karo anggota DPR. Ira jati, lah anggota DPR itu kan jadi dengan ireni. Oh anggota DPR itu wakil rakyat kok, rakyatnya pengen suge diwakili karo. Kan wakil rakyat, ono DPR aja. Oh no. Rakyatnya pengen di rumah HP diwakili karo DPR. Jalan-jalan luar negeri diwakili karo DPR. Numpak pesawat diwakili karo DPR. Nyemplung neraka diwakili karo DPR. luweh. Yo masuk. Oke, arek sapi ora wae duwe mung musim iki tok. Lawe sira pemilu yo ilang. Dadi lak ketemu lak pemilu ngoten iki ora iki luwih manis daripada madu. Lawe sadi uka-uka. Undang angele ra umum. DPR sing tak critakne DPR menika nggih. Kelambangan. Kelambangan. Repot lah musuh DPR. Sleman matamu, Sleman Magetan insya Allah. Mila sih bener Gus Dur nih kalau Pak. DPR niku taman kanak, kanak. Oh nyatane kula ndelok wong DPR niku ngentekke anggaran tok. Luar negeri dolan rono kunjungan kerja. Kunjungan kerja sih dikunjungi ki apane wong micet ning hotel tok kok. Malam mbok tenan. Ola DPR atrimo mbok men. Mila bener Gus Dur biyen, DPR bubarkan saja. Mila ya sing gaweane opeh korupsi lah wong niku ta. Mila kula tau ngomong to nggih, umpama DPR RI niku jumlahe pinten 560 anggota DPR. Numpak pesawat Sukhoi nabrak Gunung Salak teng Bogor, kira-kira sing selamat piro? Mati kabeh. Salah, lak 560 anggota DPR nabrak numpak pesawat Sukhoi nabrak Gunung Salak, sing selamat piro? 250 juta rakyat Indonesia. Jadi lah DPR modal rakyat deh. Racun sih racun. Karena pulau kita pulau bualak, kalau begini buat DPR kita sadar. Awak mau kita wakil rakyat, diwakil kenana? Malah pulau ini ngaji neng Kudus dibatal ke. Gara-gara sing nyponsori anggota DPR wedi kula onek-onekke. Aku yang ngomong ora butuh muntal amplopmu. Jadi pejabat ora gelem dikritik. Lah wong dadi, lah wong niku gelem jumeneng ya kudu gelem dikritik. Kan ngata, lara gelem dikritik kok salah di pejabat. Begitu jenengan gelem dadi RT, ya siap-siap kudu dirasani karo wargane. Lah ora siap dirasani ya ora usah dadi RT. Ngono. Nggih napa mboten? Lah dadi pejabat lah gelem dikritik ra usah dadi pejabat. Tapi kula pesen, umpama kritik sing dikritik kebijakane, kinerjane, aja fisike. Mula kula matur, kula kali Habib Bahar kula ora setuju oleh awakmu ra seneng karo Pak Jokowi. Ning kudune sing dikritik kinerjane ora fisike Pak Jokowi. Nggih napa mboten? Nggih. Mau ngomongake Pak Jokowi banci nganggo softek. Tapi gitu. Buka itu jangan-jangan pakai softtek, itu namanya mengkritik personalnya, nggak boleh. Oh Pak Jokowi kinerjanya ini lebih oleh karena pemimpin boleh dikritik. Wong imam sholat moral dikritik kok pemenang imam masyarakat ini apa badan? Imam sholat dieleke oleh orang? Oleh imam sholat ya dieleke lah wong lanang nganggo tasbih subhanallah. Nah, wong itu tepuk tangan, tepuk tangannya beri pun bu aku tepuk pramuka. Sholat itu imamnya salah nih. Ini kayak bumi ya. Ini loh bu, utawa tepuk paha. Ini pahane dhewe. Ora kandane. Lah wong lanang nganggo kalimat tasbih subhanallah. Dadi imamnya salah itu oleh subhanallah. Ini lah sing salah bahasane oleh sing salah sing dieleke bahasane. Kaya kula subuh ning Jakarta. Allahu akbar. Sing imamnya wong itu. Imamnya siji, makmume siji. Jadi imamnya dhewe, makmume yo dhewe. Ngerti kula makmum dhewe, imamnya nengok ke belakang. Sawu sufu fakum bis shalah. Luruskan dan rapatkan shofnya. Makmum karo sapa? Aku kuwi ngene-ngene kae, Bu, karo sapa ya? Lah makmum dhewe kok sawu sufu fakum. Imam kemaki, Bro, Bro. Imam iki suwo. Pas lu ke Jawa Timur Agama Jakarta. Fatihah lancar. Begitu maca surat salah. Kan kudu dieleke. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Salah apa bener? Salah kudune til macane. komburi tak elepin. Imame ngeyel, imam senior, imame kapten, sing elek serja. Nah, kadang-kadang polisi itu mana? Polisi tentara, aku nak takbir, sholat, aku kudu senior di sini. Ono tentara, sampingnya perwira, sampingnya anu prajurit. Allahu akbar. Perwiranya kan durung. Set, saya belum siap salam dan. Sholat yang gue siap salam dan. Lah niki imame ngeyel imam senior to, bala ni meneh. Ku anter. Rupamu jendelok ngono. Inna anzalna fi lailatul qadr. Ayo saya banter. Akhirnya imame kroso, oh salah kudune til aku mau maca. Tulangnya mau perlu bener nih. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Oh, bener rak sowan ngaku. Alhamdulillah. Di terus ke salah meneh. Wa ma dzara. Ora tegel ae. Di terus iki ya salah meneh. Mila lah gula imam niku sing fase. Fase niku siji bacaane jelas, nomor loro nyambung karo karope jamaah. Jadi imam kira kudu duwe jenenge. Lah ini kebiasaannya masyarakat biasanya senajan untuk orang fasih ini ada orang tua dikeke wong mula kadang-kadang orang fasih tapi di fasih-fasih dia kaya roham Rabbi Alamin Allah Maluhi Lepo Cahun rumahnya ini warap ya. Iya karena aku dua. Iya karena sang. Ini jadi di fase-fase ini. Sebelum mampir warak ya. Duk. Alam jajah. Wow. Ada kaya apa meneh imam subuh-subuh sebelum iseng barang empat. Am. Si mami sing gagah lho. Yo tuwa ora apa-apa tapi sing fase. Lah sing tuwa fase kabeh ana loro. Yo digoleki sing luwih sepuh. Sing luwih umure padha digoleki sing bojone loro, kudu si adil. Lah yo bojone loro dhisik si adil. Wong bojo loro karo bojo siji kuwi sesuk mlebu surga dhisik sing bojo loro. Bang gitu sih bujuni lo mlebu surga, sih bujuni disi protes. Malaikat, kayaknya apa lo bujuni lo disi? Lah iya, sih bujuni lo di karo Gusti Allah kok. Sih bujuni disi jawab, aku juga di karo Gusti Allah. Dijawab karo malaikat orang, gue lah di karo Gusti Allah, uang gue lebih di karo bujumu. Iya. Ano dini rara dimenaki mergo di karo. Bila pula insya Allah. Insya Allah bojo kula tetap siji. Siji ning Yogya, siji ning Lampung, siji Wonorogo. Ya. Apa Bu? Ana sing bakal ge anake di bojo kula pundi? Lho Abu Sufyan iki begitu pengen mlebu Islam ngomong napa karo Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi, aku pengen mlebu Islam, nek syaratnya siji, apa? Anakku kudu mek bojo. Ngono. Kowe dene ngono sak karo aku. Gus kula gelem melu ngaji syaraté siji. Ngono. Anakku mek bojo. Delalah mrongos. Wis kadung siap langsung ngedrop aku. Dene bojone ampulno anake duwe gelar MSc. Apa kuwi MSc mrongos sak cangkeme. Saya ngomong nggak baca. Aha. Lani kita salah nggak? Di terus ini salah. Saya salah pertama, nopo udah motor retail di wajah. Iki yang kedua ya salah. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Salah apa bener? Salah. Kudune tul macane aku kok mburi yo ndonga. Lah imam iki salah. Ngeyel kae. Mau aku tul ganti til. Saiki til dadi terus yang menang ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Aku lo saya banter. Akhirnya imame percaya ketemu bener. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Begitu ayat ketiga dia bingung. Lailatul apa lailatul? Tin tul. Tahun membahatin suwe akhirnya ngomong diri apa bro bu kalau kulhuaru ina rapopo NU ya kulhu ina terus rapopo maghrib rokar pertama kul rokar kedua ngisak rokar pertama rokar kedua begitu subuh malaikatnya mudun gue tahu bro jadi urip mungkin nuruti butuh aja nuruti karep pada presiden Indonesia itu gini nuruti butuh aja nuruti karep. Jadi sesuk awake dhewe milih presiden kira-kira sing iso nyukupi kebutuhane Indonesia. Mbuh milih Jokowi Prabowo urusane. Ini kula ora seneng lak tiyang mriki ribut hanya gara-gara Prabowo karo Jokowi. Pilihan presiden itu munggo mulo ora wajib. Tapi menjaga kerukunan hukume wajib. Wong golput niku ora dosa. Tapi menjaga kerukunan hukume wajib nganti ora rukun niku awake dhewe dosa. Ngono. Nyoblos Prabowo Jokowi Gus karepmu. Kowe metenteng belani Jokowi. Jokowi dadi kowe tetep tandur. Gimana? Kowe metenteng belani Prabowo, kowe Mbah Kaum ya tetep bungkus jenazah. Orang kau berbungkus jenazah naik tingkat bungkus tentara orang ayat terbaik. Nungguin Mamudin di Mamudin ini. Iya Mamudin. Kedua wangi. Sini Mamudin. Oh alamat di Gondo kaya. Sing aku tak konsen kene, sing kene kauman Mamudin sing di. Biasanya rupanya kaya Gondo soal sehingga siping ya gak mungkin baru-baru pembah modin gak mungkin kegaulan rumah jenazah udah penuh modin gak siping biasa lah mati ngelewai bro kan kapan muping malah beneran malaikat langsung bengok wow jatuh cinta nih. Lapak tentara itu harus pesen soalnya seragam hijau ya besok mati ini jangan lo kain kapan rupanya hijau kalau beneran dan takon-takon ini kalau malaikat dikira lontong oh udah takon nih lontong orang takon ini langsung gemplok wong rukun itu gak wajib lata tekuluna jannata hatta dominu wala dominuna hatta tahabu sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman dan kamu belum bisa dikatakan beriman sehingga kamu mempunyai rasa cinta dan kasih sayang kulau lagi pengen pendukungi Jokowi kalau pendukungi Prabowo rukun rangkulan ketemu di dalam bang dia ngomong fitnah-fitnah toh. Pendukungi Prabowo fitnah pendukungi Jokowi pendukungnya Jokowi ngeleng-ngeleng pendukungnya Prabowo mau nyek-nyekan dong Pak Jokowi dinget pokoknya Jokowi PKI lu mau dibuktikan lah PKI laran duit bukti ini berarti fitnah Jokowi ke Cino rumahnya Cino ya mau dibuktikan ganti ngeleng Pak Prabowo Ngopo milih presiden orang duwe bojo. Lah tapi iya tadi kabel nyek-nyekan. Sing maca oblos iki calon presiden apa bojone? Ngono yo. Wis ya. Ben dino lho nyek-nyekan. Ngelokke Jokowi, presiden kok ingat ini. Genti. Ngelokke Prabowo. Ya mending ngah ini daripada gagah kan duwe bojo. Lah tapi entek-entek mau cakap yang bendina wah itu mau nyanyian ngotong ini kuto Pak Jokowi ini ngapusin gak mau ngapusin apa jadi ini Joko kan duwe bojo lah silah kata ini ya Allah mau ganti ngeloknya Prabowo ya mending Jokowi bojo sing nyambut bojo ini lah Prabowo kucingnya hahaha rampok ya. Kowe iki tetep sing pemilih Prabowo dadi. Yo kowe tetep dadi penerbang. Iki bapaknya penerbang lho. Orang Garuda, orang yang lain tim Hadroh iki mau penerbang. Wis ora usah nambahi aneh-aneh lah. Pon Jokowi, Jokowi, Prabowo, Prabowo. Kula nyoblos apa? Ketok bojoku. Enak. Nyoblos pintas ya apa lho, ibu-ibu arbe nyoblos yang TPS dandanya saja. Tidak pun ikut nyoblos. Dandanya saja, dan nyoblosnya semenit, plek, rampung. Mending ngomah kalau bojo nih, nyoblosnya baju semenit, nyoblosnya saja. Kowe nyoblos apa lho? Kulo paling gak seneng. Bendino media massa media sosial diributke dengan nyek-nyekan. Wingi Pak Jokowi moro ning muslimatan dadi fitnah. Sing difitnah wong muslimat. Lho, muslimat iki wis sapi. Indonesia iki iso slamet lho godhone bangsa-bangsa muslimat nika. Anisawi madul bilat wong edok iku tiyange negara. Kedhumane the power ombok-ombok kae ampun kae. Ono Jokowi kok difitnah. Muslimat untuk politik. Kalau datang kapasitasnya sebagai presiden lah yoleh. Gini apa badan? Ngono Jokowi fitnah. Kok ngomong ini ala Gus Nah Jokowi ora cebong. Cebong iki lak gagal lak bancing ini ya cebi. Jadi waktu kita itu habis Pak untuk saling menghujat. Kowe metenteng milih Jokowi. Besok bapakmu mati. Sing layak Jokowi apa tanggamu? Kowe menantang milih Prabowo, besok kowe mati, sing gotong ning kuburan iki ora tanggamu apa Prabowo? Ya tanggamu, ora mungkin Prabowo presiden Indonesia datang ke Kauman karena pendukungnya modar dan mengangkat jenazah ke kuburan. Prabowo paling berpan. La ilaha illallah. Ora mungkin toh. Sing ngakon-ngakon wae lah. Sing dadi Prabowo. Kowe saiki nyek Prabowo. Umpama sing dadi Prabowo, arep monyet kaya ngopo kuwi ya presidenmu. Kowe nyek Jokowi, iso sing dadi Jokowi, kuwi ya tetep presidenmu. Mila lah kula mbok rasa nyek-nyekan. Aja nyek Jokowi, aja nyek Prabowo. Mergo kula yakin, wah kula yakin sing dadi presiden sapa? Lara Jokowi ya Prabowo. Ora. Ora mungkin sing dadi Bowo kuwi ya. Wong kuwi nyalon RT ora pantes kok. Sing ngaji aku sing ngelak cangkemmu ngopo? So akrab, Bro. Rupo desa kok, Bro. Ora paseh. Ngomong Bro misuh iku tukang kota juwet saiki. Orang misal orang kota jut yo panjang pendek rapas. Contoh dancuk ni salah. Kula kan kota jut misal orang dancuk ni dancuk. Kan kota jut. Sallu ala Nabi Muhammad. Wahai, ku nutupi semua kaum sebuah ya mergo kebutuhane. Kaya kula karo Gusti Allah diterjenke iso tuku mobil, mergo ben ora repot di panitia pengajian. Lah kula diundang ngaji nang Magetan ning Ponorogo, nang Pacitan, ning Trenggalek. Ora ndek mobil, lha iso sakake panitia. Mikire kudu ngono lho. Ayo. Gusti Allah iso tuku mobil api, yo Gusti Allah ngersake men kula iso turu ning jero mobil. Masa ya aku kiai ngalor ngidul numpake kayak kereta mini. Ah, ya tak ada buat pengajian kapan? Orang tekan-tekan malah terus masuk angin dhisik. Ngono, cara pemahaman ini seperti ini. Allah akan memberikan yang kita butuhkan, bukan memberikan yang kita inginkan. Mila kalimatnya wonten kitab hikam menika, ijtihadu ka fi ma dibinalaka wa taksiru ka fi ma tulibaninga dalilun arti masih basirati minka. Kowe iki lucu. Lucune nang ndi? Butuhmu kuwi wis dicukupi Gusti Allah jemo oyak terus. Mbahasan sing dadi kewajibanmu kaya ngibadah ra tau mo oyak. Manganmu kuwi wis dicukupi karo Gusti Allah ben dino jemo oyak. Tapi ibadahmu sing diwajibke karo Gusti Allah ora tau oyak. Butuhmu sing dicukupi karo Gusti Allah ben dino dikejar. Ora ngajar bang, menungso ora ngajar. Ora diwenehi duit sibuk ngejar duit, diwenehi duit sibuk njogo duit. Pertanyaane ibadahmu kapan? Malah sak wayah-wayah. Mun iki malah gawe status kelo. Ngaji tak lakoni, duit tak celengi. Diutang ora bali-bali. Tak tagih pura-pura lali. Mantane. Wong ya teko iki. Rezekine iki wis dijamin karo Allah. Ayo Pak, enggak Pak Dan, Pak Dan kan rame. Kan macam-macam toh, ono Panglima TNI, Panglima Satuan, Panglima Kodam, Kodam, Dandim, Panglima Kodim jenenge Dandim, Panglima Koramil jenenge dan rame Gus Miftah dan Cuk Jaran. Gus Miftah dan Cuk Jaran. Dandim dan Ramil dan Cuk Jaran. Masuk matamu. Ini tahu. Pak Komandan mau tindak mriki napa ngarep-ngarep oleh sego loro ngoten niku. Lah iya ora. Sego karo snack ora. Lah nyatane Gusti Allah wis jatah yo ana. Kok beda karo kuwi? Ya beda, siji seragaman, siji ora kok. Siji kedusan, siji plastika. Sorry bro, sorry. Rezeki ya beda-beda. Mangane padha pengajiane padha, suguhane beda. Kuwi kenapa manusia boleh berencana isi ATM yang menentukan. Soale panitiane ki mau, anggarane cekak. Rame nak banget dong, kardusan, kardusan, kardusan, kardusan, kelas. Panitiane kurang ajar, podo-podo ini ngarepe kok beda. Padahal di ono. Kita mau kardunan kalau bawa diri tapi ngomong. Panitia kok hitungan. Nomor di situ, sabira ini. Jam tengah loro. Jam bolu, kue ngono orang rasa ke loro neng kene. Kini kira soalnya kaya kaya kaya lindes ya. Jadi kini kira loro. Milo lah jadi ngan sholat itu ngake bulo. Agam kusinta muka-muka sehat. Alfa. Mono muka-muka kusinta panjang umur. Alfa. Muka-muka kusinta dan mari. Alfa. Buku-buku Gus Miftah pengajeng ngalfa ini penting lah kaya bawa lah kena gula lah wis lah bawa kena gula lah lu cahe dia beda kencing manis ini kencing manis tapi saya pengen sabun dulu yang manis pengen kencing. Lah sing mburike cetok asam urat. Nah, tokae selonjorke kok asam urat. Teh asam urat gampang, gula batu. Gulane diwenehke asame, watune ngenutuki ora teh. Wong banyak salah. Bebek kolesterol salah. Bebek itu menurunkan kolesterol. Menurunkan dari perut ke kaki. Sing nomor loro sakwise syukur, nomor loro sabar. Kula kula biyen jaman melu Gus Dur, rezeki kula angel. Pripun Gus? Sabar. Pripun Gus? Sabar. Mau sabar. Sabar niku antara watese apa mboten Gus? Ora ana wong sing duwe wates kuwi kulon praga. Nek ngematikan ana wates kan? Wates panekan. Ila, kula matur. Carane syukur karo sabar piye? Aja wangsi nawang cara wong Jawa. Ngokeke syukur. Ngokeke syukur. Ngokeke sabar, ngokeke syukur. Carane ora wangsi nawang. Cepang sirawang niku kula ndelok Pak Dan Ramil, uripe Pak Dan Ramil luwih penak. Pak Dan Ramil ndelok kula danjuk jaran kok luwih. Mulai sesok langsung di jamaah. Siapa sih ngisi pengajian? Dan cok jarang. Tidak ada yang ngomong. Bisa begini dia. Oh ini si mantel roh. Loh roh, gue Alvin Dilia. Jadi kata ini jadinya Alvin Dilia. Nopo Alvin Dilia, sang gondon ngintil. Nopo ngintil soale cile. Lah gede mangka dhewe paru gede-gede dibe ngontor sama gede mangka dhewe ngaji ngegulor itu saya pak kondoknya oraji mejide albejaji jamah pengajian ini alkintiliah. Yo saya kudu kafe-kafe Arab nyatane wong sak Indonesia goblok-goblok kok. Wong sak Arab kira Al-Qur'an. Agnes menika nganggo Al-Mutahidah di demo. Ayat Qur'an di gerok goblok, goblok iku gak syarat tapi badan Qur'an. Via Valen nyanyi Dina Asalam di demo. Nyanyi selawat kok kalau seksi. Sing kandha Dina Asalam selawat ki sapa? Dina Asalam iku qasidah Arab tapi badan selawat. Lah wong saben sing ngarep dikira selawat. Ya salah meneh. Niku lagu perdamaian. Dadi wong kene ngising karo Dina Salam ya ora apa-apa. Nang ndi, Bu? Ngising. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ngising to. Begitu lungguh dan ku nyanyi piye oleh. Illa hadil madafi masa ya apa-apa masa lawat kan apalah guna hati nabuk gili ya apa boleh aduna tubuli aduna tubuli orang apa-apa wih apa dolar lagunya 17 kemarin wih apa dolar masih menunggu orang selawat. Kini sendiri di sini mencarimu tak tahu di mana semoga tenang kau di sana kalau ngising selamanya. Nongki lah solawat di bumi singra kan nongi sing plek. Ya Habibullah nong. Wong saben sing arep dikira solawat, saben arep dikira Quran. Lah awakmu ora tau ngaji. ngaji yo belum. Uripmu sia-sia. Menawa gampang nesu, didik-didik salah. Kuwi Quran. Lho sing padha-padha kae. Kula ngaji. Hubbul wathon minal iman. Ana wong sing boten takon, itu hadis riwayat siapa? Matamu sing kandha kuwi hadis si sapa? Hubbul wathon minal iman takone kuwi hadis riwayat sapa? Kowe iki ora tau ngaji, ora tau belajar iso loro siji bahasa Mas Ardi kok. Sabun sing Arab habis. Lah kula nganu tak jawab, Pak. Kuwi hadis apa? Riwayat Muslim. Loh, kok Muslim? Emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Ora ono. Tapi Muslim, ora ono hadis riwayat non Muslim ora ono. Abi banget tapi. Oh, sabun sing Arab kok hadis Quran. Ngono lho, Bu. Kira-kira rasa melu-melu sok we ngising karo selawat. Khamiri khamiri ora oleh nyenye. Apa ibu-ibu ning kamar mandi karo adus niki nyarasane rasa sungkan. Assalamualaikum warahmatullahi ya Rabbi harus sabar ke bujur ini ya Rabbi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila komandan mak tentara kalau tok keluarganya ayo setelah upacara kita nyanyi ya lawaton oleh dan ya lawaton ya oleh. Nah komandannya malah diganti kok ya lawaton ya lawaton ya lawaton malah waton. Sallu ala Nabi Muhammad. Sabara tambahi wasainu bisabri wassalam. Sabar. Aja wong sinawa. Lah komandan delok kula, ya mesti kula luwih penak daripada komandan. Aku delok komandan yo luwih penak karo komandan sanggon perintah. Ora iso. Kula ceritake terakhir, jam setengah telu. Jadi mana ngok orang urun macam wes. Dia kau boyok. Lagu mungkin biasa lupa komandan nih. Dan sak cerita nih. Aku pepes kok. Jiji. Nang aku pepes berarti kelape wis elek. Aku ki bidake mau wedok yo gadis karo wong tuwa iso ora sandelok wong aku iso bidake yo, Pak. Lah wedok sing gadis piye sing tuwa kuwi aku ngono sapa suwane tok beda ndarane. Beda. Ora lak sing gadis ki yes, iki gadis. Lalu itu orang lagi peyok. Salam Nabi Muhammad. Saban malam Jumat ahliku ber mulai nang Bali nang kuburan mangku tangan petangisan salim iman alamata salim Gampang, kue biar jadi tentara sing akon soto. Tentara kan pengabdian padamu negeri kami berbakti, patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Podo karo ngajiling kauman padamu negeri kami berbakti, tanda-tanda pahit proto wali. Jelas, serap apa? Serap apa? Ikhlas. Boleh mau tak nyanyi ke lagu ini cak dikit. Tekku iki ojo godolanan, mergo tekku sagede gendongan. Pikir, pikir rondo expired ngopo. Ora menawa yo dicet meneh. Wong sinama, aja meneh. Ben jenengan tambah paham konsep syukur karo konsep sabar. Yo ana kalane sing lanang elek, sing wedok ayu, syukur, sabar. Lah sing lanang ayu, sing wedok ayu, sing lanang ayu, sing lanang ganteng, sing wedok ayu, syukur karo syukur. Lah sing lanang elek, sing wedok elek, sabar karo sabar. Ya semoga-moga kowe sok ngono lah. Sabar karo sabar. Mungkin rupamu elek bujumu. Lah bujumu elek kira bakal tampane karo wong nggih. Lah bujumu ayu kowe modar ala-ala bawa cerutak kan. Ana masih ngene to? Yen wis mati bandara melu. Bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu jenengmu sama bowo. Sing nang kubur rasane lara bojo ayu dikeloni bowo. Bawa langsung mulai ngelus jodoh. Jodohnya bujuh ini, sabar. Ini cerita cilik ompong bojone lemu lho biasane. Hah? Ayu. Oh, aku ngerti bojo Ayu ngerti, malah aku ompong. Jeneng ompong. Bojone Ayu sore kakean mentil. Undine bapok, Bro. Sallu ala Nabi Muhammad. Ana wong sugih. Jamaah kula Jakarta, sugih banget, Dek. Sebulan penghasilannya 400 juta. Ana wong kawan 400 juta? Ora ana. 400 juta sebulan iku penghasilannya. Perusahaan besar. Gajimu sebulan piro sebagai direktur utama? 400 juta. Sebulan nih 400 juta. Gaji ini tok dereng saham. Kaya wingi kula diangkat jadi komisaris PT PSS Sleman Liga 1. Pakone wartawan. Komisaris PT PLS gajine piro, Gus? Aku ngadung. Aku ngadung. Kula iki lak nuruti karepan iki. Niki rong tau tak atur iki. Mergo ati kula senajan loro kula seneng. Kula niku kan dadi direktur teng perusahaan Jakarta sebulan dibayar 100 juta. Tapi kula ora iso ngaji. Soalnya kudu ngantor, dino mangkat isuk mulai sore. Kula kok mending kula belani ngaji. Gus, jadi direktur di perusahaan saya tak bayar 100 juta, tapi Gus entah pindah ke Jakarta, ngantor di Jakarta Senin sampai Jumat, tak bayar 1 juta sebulan. Kulo mau. Soalnya nyuwun saya ukurin bukan nuruti karep tapi nuruti itu. Butuh kulo niku ngaji ora karep. Lah karepe ya duit 100 juta, ya, Bro. Kuwi nggih tuku gedang goreng, mbalang asu mlebu dhewe lak kan. 100 juta. Bro. Ya dale. Wis 100 juta nggih tuku daun jabung. Lah wong sak omah iso nglangi ta. Nggih tuku maneh 120 juta. Sing 20 juta mau di rumah sakit nambani penyakit. Tapi niku wae prinsip kula urip nuruti butuh ora nuruti karep. Lah kula ngomong arep bersyukur 1 juta apa? Matane ijo kae. Wong wedok ora njur matane ijo. Lah wong lanang ya beda. Ora mung ijo. Ijo kuadrat. Luwih parah. Tak ana wong wedok iki. Kok ora terus e. Wong wedok sing apik kuwi sing gelem diajak rekoso karo wong lanang. Kula golek bojo cuk, takonno kowe gelem diajak rekoso apa ora? Purun kuwi pantes dadi bojo. Wong wedok sing apik kuwi wong wedok sing gelem diajak rekoso karo wong lanang. Lah sak pangsule wong lanang sing apik kuwi sing ora bakal ngrekasake bojo. Masa lagi wong lanang ngrekasake bojone dik, kita rabi yo. Nggih, tapi sesuk karo aja rasa sugi-sugi turu ning sore jembatan. Gua kelon tutupan koran. Gue kok tangan lu goni wae. Ya mau darah. Saya belajar lagi apa nih? 400 juta. Jenengan mikir mesti. Alah, 400 juta mesti udah bahagia. Uang itu tidak menjamin kebahagiaan seorang. Uang tidak menjamin kebahagiaan seorang. Walaupun bahagia kadang-kadang butuh uang. Lah uang iso gawe bahagia aku jenis Setia Novanto kok urip paling bahagia lho duitnya ratusan miliar. Nyatane yo ora bahagia uripe ning penjara. Ngopo? Ora bahagia. Bureng kuwi ora duwe duit bahagiane ra umum. Ben pengajian nge-live ning Facebook padahal HP ini dikareti. Lah urip ki bahagia mergo duit kudune nyuwun sewu Nazarudin koruptor kae yo paling bahagia nyatane yo ora ning penjara kok. Kula wingi ya Allah baru anan kali gedung bupati teng Lampung mriko. Rong dina kula nembe WA dikabari ditangkap KPK ya Allah. Padahal ngomong kali kula ki Gus kula nderek nasihati panjenengan dadi bupati ra neko-neko urip kula sederhana. Dicekel KPK operasi tangkap tangan. Lu langsung batin gancur. Lu enggak nih seorang sprinter aja lu ini. Cekal KPK, kan aku malu. Kan itu namanya mencemarkan Ustadz viral. Aku langsung gimana gitu. Atak berantol, kancaku dewe. uang itu tidak menjamin bahagia lah. Ibu-ibu buri ya, sih untuk ekstra jadi bahagia banget ya. Padahal nih mon saya kok tangi di kemi teni ya. Tipe-tipe gorengan kopi diseret sapi. Amit amit ibu kau mansa iki kau tangi suwe di kemi teni. Bahagia. Orang merga duit. Siapa sih orang merga duit? Apa yang kantor ini bahagia? Kita kalau pandan ramil ini. Pandan ramil ini kantor. Kau ramil. Kalau ini bahagia ini. Ini kok ketemu dancuk jarang. Pandan ramil nyawang anak buah sepet rasanya. Matang 100 juta. Kita bahagia itu. Maka jangan kemudian Anda mengatakan kebahagiaan itu karena uang. Sopo sih kondok. Apa wong iki duwe-duwe ketok pas-pasan. Ning bahagia kan mau cengengesan. Ning iso tambres iki wis. Lah wah pesan iki. Mayan diatur dokter. Apa ora oleh ndak? Wong penyakit oke kok. Dolan yen kula suguh teh manis ra paning ngombe gula. Wong lanang kena gula niku neraka, Pak. Jenengan iso ngiteni lak wong kena gula. Wis rasane ngene kok. Dugi itu oke kalau orang ngopo lah kena gula kan dua bojo mau disawang tok ngawet gula terus ada apa-apa gila kalau itu ngopo lagi ngombe gula jogo apa kalau ngopo ngombe manis gula namun degan tok kalau buah-buahan kalau semua ngombe bongso Fanta, Coca-Cola, soft drink, soft tech, mok masih apa? Raina Ratu Jan kalau ditawar cakup topek Raina pengenak di sini. Dolan makan bakmi rawani yang gendok lah kolesterol. Lah korban ini dulu ada nih, kombelnya sama kombelnya wedus ini saya kata orang wani makan wedus, darah tinggi Pak Cilo apa tadi? Eh, pun gila apa nih? Daging wedus! Oh, kumpen ngeri budak. Kok salah ngeri sendiri, ngeganjok darah, darah. Ya itu protes. Biasanya ngoni protes. Korban ini wedus seket ini ramangan daging wedus. Aku mau ngomong apa? Ngomong wedus. Ya man cakem-cakem ini diri ngapa? Dasar wong wedok saya. Mau wedok saya aja lumrah cakemnya lurus. Wong wedok iki cangkeme loro sing siji cangkem asli, nomor cangkem organik. Cangkem ngopo ge? Ge sing ron meh ondo kaya jeruk ae kan. Ngapa ngaco-ngaco kalau kayak kudus ngaco-ngaco. Jadi mangan apa-apa diatur. Telepon kulo, assalamualaikum kiai, waalaikumsalam. Kau nengi pak, kulo neng Singapura, dolan, boten. Awak kulo neng bilok sakit neng rumah sakit Mount Elizabeth. Kau suki-suki di sana, rumah sakit neng Singapura nih. Abu toh, awak-awak mau dikenal di Singapura, cukup puskesmas. Apa ke puskesmas, pusing keserio masuk angin. Lorovo, mumet neng Singapura. Udah kayak apa? 400 juta udah pernah kepenak. So apa sih kontrol kepenak apa? Si jine jamal pulau ini ku sengkere. Ya Allah, tukang becak jenenge Pak Kuat. Sedino penghasilannya saya ketemu. Neng bojo nih papat. Saya ketemu bojo nih papat loh jenenge Pak Kuat. Kuat tenang. Tak takoni Pak Kuat. Kok jenengan bojone papat penghasilan 50.000 niku bagine pripun? Gampil, Gus. Bojo pertama 10.000, bojo kedua 10.000, bojo ketiga 10.000, bojo keempat 10.000. Turah 10.000 nggih kula sanggup becak. Enak uripe. Watange luwe, wah sarana sirikan blas. Mangan sego kucing, mangan gorengan limau ngakune telu. Aku wae tau. Lah kono mangan wedhus ra wani. Iki jeroane dipangan. Apa meneh ujar iki mangan jemangan jeroan ususe sak jeroan usus dipangan. Jeroane rempeloe dipangan saiki. Sak telake ditar. Unde kowe ndase mumet ngombe godrek nah ilang mumet sak ndase. Begitu udan ki lho ndan becake ditutup nganggo plastik. Kan biasanya ini pakai kayak plastik ini korong. Oh enak kulit. Ayo saya kira lakon ke ibu-ibu lan delok kahanan patang atau juta loro-loronan kalau saya seketewu jenengan milih penghasilan sing budi patang atau senapa seketewu seketewu berarti jenengan siap diwayo papa. Mila konsepe wa ita ajara rob hukum lain sakartum carane pripun delok nek dhewe aja delok nek wong liya kowe lan delok bojone wong liya ya mesti ketok luwe ayu senajan to bojomu jane luwe ayu wong ana setan sing gaweane nggodha rumah tangga jenenge setan dasim tanpa muzadi kok lak muzadi Hasyim muzadi dasim dari dasim niku lan delok liyane ketok luwe ayu dan kue yang delok bojone tanggamu ketok luwe ayu rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri lah iya rumput tetangga hijau rumputmu ireng kok nah, takonnya Pak dan Ramil apa bedanya Siti karo soto yuk itu soto mine gute Siti mine gini yang dari mana dasin ngilang dulu bojone tanggane ketok wow bojoku SD SP bojone tanggoku SD SP apa kuwi semok depan semok belakang bokong iki susu pantat ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemetar setan ngono kuwi bojone dhewe ayu pengen tetep delok bojone tanggane kimplah kimplah setan wong wedok yo ngono ndeloke bojone tanggane ketok luwe ganteng rambut e gondrong sing dhuwur gondrong ndak apa sing ngisor lah orang aja jajal delok nang aja motor cerita nyawang naik dhewe mawon yo senajan to elek alhamdulillah nah aku dhewe daripada aku di motor kreditan leleh ben starter dit wong motor kreditan padha karo jimbine sakeh entek dite semoga-moga uripe awake dhewe kok apa diselametke kali Gusti Allah. Amin. Ini kok ditutup kali selawat khas di Robi sarang-sarang. Moga-moga uripe dikambangke kali Gusti Allah. Iso ngakeh-ngakeh syukur lan iso ngakeh-ngakeh sabar. Alhamdulillah. Moga-moga ganti silaturahmi dalem niku kok insyaallah panjang umure, murah rezekine, kondur saking mriki lunas utange. Amin. Kayak mesti utangnya oke aja kita rupanya kayak kalkulator hasbi rabbi jallallah maafi kalbi khairullah nur muhammad sallallahu la ilaha il pun pokoknya culung ini di saat gondon di rame di viral ke solawatku nur tambuh Tanggungan kula teng Kalimantan, teng Lampung, teng Sumatera, iso teng Maluku Timur, kabeh kula yang selawatan iki. Diniati munajat nyelametke bangsa Indonesia. Pokoke sesuk April pilihane sapa wae ora urusan, sing penting akur, aman, ayo. Hasbi Rabbi Jalla sorina wa qulubina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni atawassalu ilaika ya Allah bi jahi sayyidina Muhammad. Doa ya bagi Allah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna istiqamah. اللهم ارزقنا بزيادة العلم والرزق والعبادة. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة. اللهم ارزقنا ذرية طيبة. اللهم ارزقنا أهلا سكينة مودة ورحمة. اللهم ارزقنا بألف ألف قوة. اللهم ارزقنا بألف ألف بركة. اللهم ارزقنا بألف ألف كرامة. اللهم ارزقنا من أهل السنة والجماعة. اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة وادخلنا الجنة مع الأبرار. عزيز يا غفر يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.